Lah itu dilihat oleh orang di sampingnya, niru, niru, niru, niru, niru, niru. Lah itu karena pertemanan yang salah. Jadi kita harus mencari teman yang baik. Lah teman itu ada yang teman memang kita tidak bisa memilih oleh Allah. Diberi seperti itu. Ada teman yang kita punya kadar atau kesempatan untuk bisa memilih. Teman yang tidak bisa kita untuk memilih adalah orang tua. Maka di sini kita punya tanggung jawab besar ya. Orang tua kan tidak bisa memilih ya. Ya sudah, kita dilahirkan oleh orang tua. Maka di sini ada kaidahnya sendiri. Tadi kita sebutin, kita singgung kaidah dengan orang tua seperti apa. Apapun bentuknya, orang tua itu sebelum Anda berbuat baik, beliau sudah berjuang untuk Anda. Ini harus kita pahami. Makanya luar biasa. Ini doa. Mungkin bisa dilihat di sini, durhaka ke orang tua ngeri. Ada teman yang kita punya diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih dengan akal kita. Bertetangga. Tetangga kan bisa milih ya, di mana Anda akan tinggal, rumah mana yang harus Anda beli. Anda bisa memilih. Di antaranya tadi yang kita sebut pasangan. Memang benar Allah yang menentukan tu jodohmu, tu suamimu, tu istrimu. Tapi di sini Allah juga memberikan kesempatan kita untuk memilih. Bahasa manusia kesempatan pada hakikatnya tidak ada di situ. Cuman Allah memberikan kepada kita, yaitu istilahnya ikhtiar. Allah menghendaki kita untuk memilih. Dan sesuai dengan pilih kita itulah kehendak Allah. Dan Allah berkehendak kita memilih. Bukan berarti Allah bisa kita lawan, oh tidak. Jadi dengan akal Allah memberikan kepada kita, akal kita, dengan akal kita, kemudian kita bisa melihat, lalu dengan hati kita, lalu kita berkeinginan memilih. Itu manhajnya ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dengan istilah kasab. Allah menghendaki engkau berkehendak. Lah, dengan kehendak yang Allah kehendaki, Allah menghendaki Anda berkehendak, lalu Anda menginginkan. Lah, inilah gunakan dengan akal untuk milih. Milih istri yang seperti ini. Milih istri yang semacam ini. Milih suami yang semacam ini. Ini adalah memilih. Jangan salah pilih. Pokoknya masih selamat kalau belum ada hawa nafsu. Kalau sudah ada hawa nafsu, susah. Kadang kita bicara dengan adik-adik. Ini adik-adik yang masih single, masih. Ini adik-adik putra. Jujur. Akal sehat. Nah, ini dijawab langsung, diangkat suaranya. Anda seorang wanita. Di hadapan Anda ada dua calon laki-laki yang mau melamar Anda. Ganteng-ganteng. Sama-sama ganteng dan ganteng. Dua-duanya ganteng, pinter-pinter. Allah. Rankingnya tuh satu-satu-satu-satu sampai bingung sekolahnya itu. Kaya-kaya. Waktu dicek kebetulan rekeningnya bapaknya 2 miliar, anaknya sama 1 miliar. Nah, jadi sama, pokoknya kaya-kaya. Kayanya sama, gantengnya sama, pinternya sama. Cuman bedanya, yang satu itu bahasa kita playboy, seneng pacaran sana sini, atau pernah pacaran lah. Kemudian kalau ngelihat perempuan tuh jelalatan. Tapi yang kedua, masya Allah, dia menjaga. Kalau ngelihat perempuan, kalau masalah sholat, ahli sholat semuanya. Cuman bedanya di sini. Coba pilih mana, adik putri? Yang kedua. Nah, ini akal sehat. Yang kedua. Ini adik-adik putra kami. Tahu ya? Orang ganteng tuh ya. Jadi karena itu sama. Ini adik putra kami. Adik-adik yang masih bujang-bujang ini ada dua putri. Cantik-cantik tuh. Kalau jadi ratu kecantikan sudah bisa itu. Duanya cantik-cantik. Kaya-kaya. Pinter-pinter. Tapi yang pertama itu kalau melihat laki-laki, SMS-annya tidak dinti tuh. Kalau ngelihat laki-laki, masya Allah, jelalatan. Laki-laki tuh, Tapi yang satu, masya Allah, wanita ini, kalau ngelihat laki-laki, kalau ngomong pun selalu membuang wajahnya ke bumi, matanya ke tanah, tidak ngelihat langsung menatap laki-laki, berusaha untuk tidak berduaan dengan laki-laki, menjaga, masya Allah. Ayo pilih mana, jujur. Kedua tuh lihat, pilih yang kedua. Makanya jadilah seperti itu. Perempuan yang matanya menjaga yang ini. Lah itu teman yang perlu kita ambil tuh nanti. Nah ini, cara memilih itu seperti itu sederhana. Tapi kalau sudah dicampuri hawa nafsu, lihat. Biarpun sama orang tuanya dikasih yang lebih bagus, tetap mengatakan, aku lebih senang dengan dia. Benar kata orang, dunia seluas daun kelor. Susah. Kasihan betul tuh. Manusia sejagat pilihannya hanya dia saja. Oh, dia. Kalau tidak dengan dia, enggak mau. Ah, kalau tidak dia nih. Ini adalah kedunguan orang-orang yang punya cinta yang haram. Baik. Teman ini begitu pentingnya memilih teman. Teman itu Masya Allah. Menentukan. Teman ahli sholat luar biasa. Teman yang baik menyelamatkan. Menikah pasangan itu adalah teman yang luar biasa. Jangan sampai Anda salah pilih teman. Adik-adik putri kami yang masih belum menikah, adik-adik putra kami yang belum menikah, ingat itu. Karena kalau Anda menikah dengan seorang wanita, wahai adik-adik laki kami, putra kami, Anda akan memilih wakil di rumah Anda. Anda akan pergi ke tempat yang jauh, siapa yang ngurusi anak-anak Anda? Coba diingat, pernahkah Anda berpikir kalau Anda punya anak 5, tiba-tiba Anda mati, siapa yang merawat anak Anda? Semoga panjang umur, amin. Yang merawat adalah istri kita. Kalau istrinya enggak benar, akan jadi apa anak kita? Bukan ngirim pahala untuk kita, ngirim seksa untuk kita. Dan Anda wahai putri-putri kami yang cantik-cantik, yang solehah ini, Anda menikah dengan laki-laki, Anda mengambil imam di rumah Anda yang bakal mengurusi urusan Anda. Ketahuilah, Anda pun belum tentu umur panjang. Semoga panjang umur. Kalau seandainya mati, Anda punya anak 5, siapa yang mengurusi anak-anak Anda? Suaminya enggak kenal agama, tidak sholat semuanya. Ini bagi yang belum menikah. Yang sudah terlanjur salah pilih nih gimana nih? Aduh, saya punya suami sholat enggak, ngaji enggak, dia. Allah, kita kembali kepada Allah. Ibu rajin ngaji diniatkan besok suaminya nih. Dibawa pelan-pelan ngaji yang baik. Baik, teman yang baik. Lah, ciri-ciri teman yang baik itu ada. Teman yang baik itu adalah teman yang di saat Anda salah, mudah mengingatkan Anda. Anda rugi para bapak, Anda rugi wahai adik-adikku kalau punya istri enggak pernah mengingatkan Anda. Enggak ada beda dia dengan kursi dan meja. Kepentingan kita dengan pasangan kita adalah yang luruskan kita. Kalau saya salah, tolong ingatkan. Anda, wahai adik-adik putri kami, kalau Anda mempunyai suami tidak pernah mengingatkan di saat Anda salah, rugi. Suami Anda hanya menginginkan jasad Anda, tidak menginginkan Anda selamat di akhirat nanti. Maka berbahagialah jika Anda mempunyai pasangan yang mengingatkan. Dan itu pasangan yang kita cari. Jadi kalau kamu punya pasangan tidak menghantarkan kepada Allah, rugi. Anda akan terbawa terjerumus di neraka. Makanya termasuk pengkhianatan di dalam persahabatan adalah jika ada sahabat tidak pernah mengingatkan di saat kita salah. Khianat, rugi. Dia hanya senang makan bersama dengan Anda. Dia hanya senang numpang di mobil Anda. Ngingatkan tuh. Nikmat ngingatkan itu sebetulnya kalau Anda sadari. Coba, kalau Anda punya teman karib bertahun-tahun, ya, tiba-tiba berjalan dengan Anda, sudah tahu di belakang, di depan itu ada sumur. Dia tahu kalau sumur itu dalam. Rupanya sahabat Anda hanya melirik. Dibiarkan saja sampai Anda kecebur sumur itu. Anda marah atau tidak? Marah, betul ya? Kurang ajar kamu tidak mengingatkan saya kecebur sumur sampai Anda. Atau Anda tenang-tenang saja. Itu orang baik, biarpun saya kecebur sumur, saya dibiarkan. Dungu, sumur masih bisa selamat, ada airnya seger, tapi ini di akhirat. Masa kita salah dibiarkan sama teman kita, ini kurang ajar, menyuruh saya masuk neraka. Bukan temanmu, kelihatannya teman, dia adalah lebih kejam dari setan dan iblis. Punya istri kok tidak pernah mengingatkan. Kalau punya suami tidak pernah mengingatkan, rugi, hidup Anda tidak akan indah di akhirat. Ini cuman biasanya lemah itu. Kelemahan itu bukan karena apa? Karena kurang iman. Ada orang koker kalau dilihat mukul orang bisa mati itu. Koker ini. Tapi lihat istrinya salah. Gemeteran tuh istrinya malam-malam keluar. Iya, Ma, enggak apa-apa. Cemberut. Iya. Masyaallah. Ada seorang perempuan juga begitu. Takut siapa yang ngasih makan? Suamimu baru setahun nikah dengan kamu tuh, yang ngasih makan dulu siapa? Jadi ada orang takut nih, sehingga tidak punya keinginan untuk mengingatkan. Makanya itu bukan teman. Jangan punya teman yang tidak bisa membangkitkan tidak bisa membangkitkan kemuliaan, tidak bisa menjadikan kau mulia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqi itu bukan temanmu. Maka ini yang harus kita hadirkan, punya teman yang baik. La tashab, jangan berteman, kata Ibn Athaillah Sakandari, jangan berteman dengan orang yang tidak bisa menghantarkan kamu kepada kemuliaan. Jadi bukan teman Anda kalau dia belum mengingatkan Anda. Kemudian sisi lain, subhanallah, kalau Anda diingatkan, ketahuilah, dan juga bukan teman Anda kalau dia diingatkan oleh Anda dia tidak mau. Lihat kaidah lagi ya. Bukan teman Anda yang sesungguhnya kalau diingatkan kok masih belum mau. Makanya kalau Anda punya istri diingatkan, "Ma, rajin sholatmu, rajin ngaji." "Apa Pak, cerewet?" Ah, itu bukan temanmu tuh. Diajak ke surga enggak mau. Jadi temanmu adalah yang mengingatkan kamu di saat kamu salah. Dan di saat dia engkau ingatkan, dia pun mudah menerima. Allah, alangkah enaknya hidup ini. Persahabatan, wa ta'awanu 'alal birri, ta'awan itu saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan dua penyakit ini insyaallah nanti akan kita bahas lagi di dalam masalah bab nasihat menasihati. Baik. Ini saja, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Ini masalah sohib, berteman. Jangan salah mencari teman, jangan salah mencari kawan, itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Di antaranya tetangga, pasangan suami istri, teman kerja, itu sangat mempengaruhi Anda. Baik menjadi baik, jelek jelek. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjelaskan, al-mar'u 'ala dini khalilih. Kalau pengin tahu agama seseorang, suruh melihat dengan siapa ia berteman. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih telah kita dalam selanjutnya kami ini. Silakan untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari Jumat. Alamat dari Kesambi. Buya mau tanya, apa hukumnya apabila ada seorang akhwat, sebut saja remaja putri atau remaja putra, yang tiba-tiba ketika kenal tahu-tahu perhatian ini lewat SMS mengingatkan, misal, jangan lupa sholat duha ya, atau jangan lupa tahajudnya dan sebagainya. Lalu yang kedua, karena saya remaja masyarakat takwa, bagaimana caranya agar remaja masjid bisa menjaga hijab antara ikhwan dan akhwat? Sebagai contoh misalnya, ketika rapat, pulang itu selalu sore atau malam, dan mungkin terpaksa atau download, ada akhwat yang rumahnya jauh, maka diajar oleh bukan mahrumnya atau ikhwannya. Dan bagaimana dengan tukang ojek? Kan itu bukan mahrum. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam berteman, kadang-kadang memang sulit ya dari teman-teman kita yang kadang-kadang berkarakter. Tapi suatu saat justru saya dinasihati, kita harus memberikan hadiah pada mereka karena mereka itu sahabat kita yang dihadirkan untuk menempa kesabaran kita, ketabahan kita, ketangguhan kita. Bahkan kita bisa berhati-hati karena dengan bersinggungan dengan mereka. Apakah nasihat itu bisa diberikan? Karena kalau temannya baik semua, mungkin kita juga bisa apa terlena gitu. Justru mereka itu yang menempat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya, bagaimana sikap yang terlanjur atas sikap orang tua yang jauh dari ibadah tentang pernikahan. Sebenarnya sudah lama berlangsung. Saya melangsungkan pernikahan yang tidak setuju. Dan akhirnya setelah saya tanya, saya menjalankan ikan ketika agama dengan anjuran terlalu besar. Lantas orang tua saya berlawanan dan berkata berat atau apa ya, tentangan lah. Apakah itu cuma saya terangkan orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi saya mau bertanya, bagaimana di Buya banyak dari jamaah ini yang baru tahu tentang cara sampai akhirnya sudah menikah. Itu bagaimana tips atau langkah akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu aja ibu, tidak adil memang ya, 3 sama 1. Tapi panjang nanti, lambat nih nanti. Ibu mah enggak ada sangkut pautnya pertanyaannya, enggak bisa digabungkan. Satu lagi ibu, tidak apa-apa yang sudah terang gua angkat tangan, selesai di sini. Mundur sedikit nanti jadwalnya. Tapi tidak usah khawatir bu, ada lanjutannya nanti. Ini belum selesai masalah mendidik anak di usia remaja ini, karena berat sekali masalah ini. Enggak, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin menanyakan bagaimana hukum nasabnya seorang bayi perempuan yang lahir di luar pernikahan, apakah nasabnya kepada laki-laki yang menjinani atau bagaimana? Baik. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah soal akhwat ya, masalah akhwat. Orang yang punya kenalan yaitu teman-teman putrinya, di saat berkenalan mungkin karena sering bertemu, kemudian ada perhatian, lalu perhatian itu diwujudkan dalam bentuk memberi nasihat, kirim SMS, bangun malam, sholat, tahajud, ngirim hadis dan sebagainya. Pada dasarnya memberikan nasihat boleh dari siapa kepada siapa saja. Tetapi ingat, hawa nafsu yang ada di dalam diri Anda lebih dahsyat lagi, dan setan pun tidak akan membiarkan orang sholat pun bisa dicerumuskan. Tetapi jujur saja, kalau ada orang misalnya, kami punya seorang teman wanita, dia perlu nasihat, dia belum tentu perhatian dengan saya saja perhatian karena saya tertarik kan. Jangan sampai kita menggunakan hadis Nabi, kalimat kalimat yang mulia untuk merayu dia, hawa nafsu itu. Lebih jahat lagi itu dengan rayuan gombal yang diucapkan dengan kalimat nanti bulan madu di awan. Ini lebih jahat ini. Al-Quran, hadis, sebetulnya maksudnya pengen menarik dia agar senang dengan dia. Padahal kalau kami jujur pengen membetulkan dia mengirim nasihat, saya tidak harus kirim SMS sendiri, teman putri atau adik saya suruh kirim SMS selesai. Kenapa harus saya? Kalau asalnya ini perlu harus, belum tentu, awas setan lebih dahsyat itu. Jadi SMS saat ini membangunkan malam dan sebagainya untuk lawan jenis lebih baik dihindari, tidak ada perlunya. Membuat tim ya, jadi tim dakwah begini boleh karena Anda satu persepakatan dari akhwat majelis apa? At-Taqwa, dengan ini misalnya remaja masjid At-Taqwa mengurus satu tim untuk dakwah. Jadi kalau bisa mengingatkan tahajud tapi tidak pakai nama pribadi, sudah dibangunkan selesai. Tapi usah pakai pribadi, oh hati-hati. Dan Anda kalau mendapatkan SMS nasihat, jangan mudah terpedaya dengan orangnya, dengar nasihatnya, sebab orang cerdas lebih hebat dalam menipu. Mungkin adik-adik yang pernah menghadiri pengajian yang lalu, kita pernah cerita tentang anak cerdas. Anak cerdas mah kalau menggoda orang targetnya tahun depan, yang penting aku dapat tahun depan 3 tahun. Ada ustazah yang baru pulang atau ini santri ada jamaat at-taqwa ini ke orang saleh atau masjid yang lain. Ini perempuan kok baik bener, ini gimana ya caranya saya dapat dengan dia? Dia sering ngaji. Baik, kalau begitu saya cari nomor teleponnya. SMS, assalamualaikum. Ustazah, ukhti yang baik, masya Allah, kami yakin kau adalah anak yang soleha, sering hadir di majlis, masjid. Tolong, saya ini anak yang gak bener. Tolong dinasihati, nama saya adalah ini. Tolong nasihati saya. Dibalas dia, apalagi lagi semangat dakwah ya. Ini ada pasien nih, SMS. Yang penting jangan sampai kamu ninggalkan sholat, hadir di masjid ini. Karena orang cerdas, balasnya tidak langsung iya. Insya Allah saya usahakan. Diam, dia bertahan untuk tidak mengirim SMS lagi. Karena laki-laki cerdas. Balasnya seminggu. Alhamdulillah ukhti, setelah saya berusaha, sholat sudah bisa saya lakukan. Cuman subuhnya saya sering ketinggalan. Padahal semuanya belum sholat tuh. Wah, merasa ustazahnya tersanjung. Berhasil saya ya. Berhasil. Tambah lagi tahajud, jangan lupa untuk meningkatkan. Memang akhirnya ada surat, alhamdulillah. Bulan kemudian, satu bulan, dia targetnya 2 tahun nih, baru dapat. Bulan kemudian, ngirim SMS. Ukhti, alhamdulillah, sholat subuhnya pun sekarang saya sudah bisa, mohon petunjuk apa kira-kira untuk meningkatkan kualitas saya agar saya semakin baik, itu gimana kira-kira. Jangan lupa sholat duha. Tidak langsung menjawab iya. Alasannya orang cerdas, kesibukan saya dalam kerja itu susah untuk melakukan sholat duha. Kerja di mana sih? Kerja di ini. Ah, sholat duha cuma 2 rakaat saja kok enggak bisa. Baiklah ukti, saya akan berusaha. 2 bulan baru balas. Alhamdulillah ukti, saya sudah manage hidup saya, sekarang sudah bisa sholat duha. Padahal enggak pernah sholat duha tuh. Hati-hati. Akhirnya sampai bangun malam dan sebagainya. Masya Allah, bangun malam dibanguni di SMS, langsung balas tuh. Alhamdulillah, saya bisa berusaha biarpun hanya 2 rakaat. Mohong padahal. Dijawab oleh ustazahnya, enggak apa-apa 2 rakaat kata Buya, yang penting istiqomah dulu. Bawa-bawa. Padahal dia tuh nge-SMS sambil tidur tuh. Ustazah ini merasa tersanjung, remaja masjid, dakwah. 1 tahun masih saja SMS-nya normal-normal saja. Tak tahunya tahun kedua, ustazah, apa ukhti, sudah berani ustazah. Ganti ustazah bukan ukhti, karena saya merasa menjadi baik karena Anda, saya akan rubah sebutan saya, nyebut nama Anda. Gini mah kalau saya sebut jadi ustazah. Dijawab, tidak usah pakai ustazah, lebih baik kita kayak teman saja gitu. Tapi tidak bisa, saya harus panggil ustazah. Ustazah, ini saya mau curhat. Silakan. Umur saya sudah 26 tahun. Saya sudah seharusnya punya pasangan. Tolong ustazah, carikan saya orang yang cocok untuk saya. Ustazahnya semangat, ini orang tobat nih. Ah, dicarikan temannya, cari perempuan enggak cocok, cari perempuan ini enggak cocok, cari perempuan ini enggak cocok ya. Enggak cocok terus. Akhirnya SMS terakhir bilang begini, ustazah kelihatannya kok susah cari orang yang baik. Ciri-cirinya selera saya itu tidak susah ustazah. Pokoknya saya cari orang wanita yang watak sifat-sifatnya kayak ustazah. Habis tuh. Ustazahnya merasa tersanjung, HP-nya dicium itu. Innalillah. Mbak jawab ustazahnya, ah masa orang seperti saya pantas untuk kamu. Ketahuilah itu artinya ma. Kalau ada perempuan ngomong gitu, adik-adik putra harus cerdas tuh. Itu mau. Sebab kalau enggak mau langsung ditutup tuh HP, dibales masa orang seperti saya cocok-cocok untuk kamu. Mau tuh. Kata laki-laki ini, dapat saya sudah ini. Dibiarin. Biarinnya apa? Mohon maaf jika kalimat saya tidak sopan. Sebetulnya kami ingin menyimpulkan tetap bahaya SMS-an biarpun bahasa dakwah. Itu saja. Itu saja yang ingin kami simpulkan. Jangan berdakwah-dakwah dengan gaya-gaya itu. Pakai nomor HP gelap baru. Namanya sudah jelas, pertama ngari nomor SMS, nomor HP dulu. Ini nomor saya, Neng, besok SMS-nya. Kalau nasihati pakai nomor gelap, itu baru jujur nanti. Pokoknya ini pintu setan yang satu ini jangan dibuka, sudah. Ini, kita pengennya itu. Akhirnya, Pak, setelah itu, sudah paham ini. Enggak apa-apa. Saya juga, mungkin kalimat saya juga, ini mulai ini. Akhirnya perlahan-perlahan sudah mulai, Neng, sudah dapat belum kira-kira. Tidak balas, bingung balasnya apa. Belum dapat. Akhirnya terakhir apa? Ya sudah, Neng, mungkin nasib saya harus membujang seumur hidup, Neng. Ya jangan, Rasulullah melarang tuh. Sunnah Nabi harus nikah. Ya, mulai ini. Akhirnya apa? Ya, jodoh tidak akan lari kemana, Neng, ya. Siapa saja kalau jodoh, ya jodoh. Biarpun tidak pernah diduga-duga, nah. Dijawab, betul. Sudah mulai nyambung nih. Dah, mulai connect nih. Perlahan tuh. Sampai, wah, SMS mulai nyambung. Pengen ketemu. Jangan, kita bukan mahram haram. Jadi bukan mahram, gak boleh. Tidak apa-apa, saya akan datang ke rumah keluarga dan sebagainya. Jangan, saya tidak enak. Ya sudah, saya pengen lihat toh sebentar saja. Pelan boleh, pokoknya itulah. Intinya sudah, kita tidak akan panjang cerita hayal ini. Pokoknya SMS masih bahaya. Karena ini masalah pendidikan anak. Ibu, hati-hati dengan HP yang ada di putra-putri Anda. Pendidikan anak usia balig ini HP harus diperhatikan. Setan bisa berbisik melalui HP, biarpun dengan bahasa dakwah. Bangunkan tahajud, dia sendiri belum tentu tahajud. Bangun kan enak di remote, pokoknya remote. Nah, bunyinya sih kirim saya, ditulis dulu sebelum tidur. Nanti kalau jam 3 peker bunyi, tak kirim, selesai. Allah. Jadi itu. Kemudian jadi tetap bahaya ya, enggak usah SMS. Biasa SMS tanya, besok kerjanya jam berapa, ini selesai. Dan enggak usah guyon-guyonan yang macam-macam kalau laki perempuan. Karena ada magnetnya di sini tuh. Biasa saja, Neng, punten saya mau tanya, besok rapatnya jam berapa, selesai. Makasih, syukron, selesai. Makasih yang baik, yang bahaya itu, sudah tambahan-tambahan itu. Sudah. Cerdas insyaallah putra-putri kami ini. Ibunya lebih cerdas, harus tahu sikap-sikap yang ini. Hati-hati. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah masalah hijabnya. Subhanallah. Darurat itu apa? Kalau tidak kita ambil, mati. Ada orang enggak ngojek mati? Hah? Ada orang enggak ngojek mati? Paling banter nanti akhafud dararain. Ada dua berbahaya, mana yang ringan? Nah, kalau kita masih ada jalan yang aman, tidak usah kita ngojek berduaan misalnya ini. Karena itu membahayakan, subhanallah, kita tidak tahu setan menggodanya seperti apa. Tapi kalau misalnya dalam sebuah rapat, diantisipasi dong. Jangan sampai merapat malam hari, atau yang menjadikan putri-putri itu adik-adik putri kita, ukhti-ukhti kita, akhwat kita ini adalah kebingungan di saat hendak pulang. Kalau bisa memang harus sudah komunikasi dijemput. Akhwat nih. Tapi kalau sudah jadikan kebiasaan, setan tuh masya Allah, guru ngaji pun hati-hati guru ngaji. Kalau sudah mengentengkan berduaan, khulwa haram. Guru ngaji ini ada setannya, yang cantik diajari ngaji paling belakang. Ngajinya difase-fasein panjang, giliran terakhir mau dianterin pulang. Awas, hati-hati. Sebab ini, ada kejadian ini memang betul, dilarang oleh Rasulullah. Dilarang berduaan biarpun untuk mengajar Al-Quran. Kurang apa lagi? Kurang jelas seperti apa? Setannya ini. Biarpun untuk ngurusi masjid. Jangan usah. Mending rapatnya ditunda, akhwat, dengar sajalah. Kalau rapat ditunda, sih. Kayak waktu 24 jam gak ada siang hari, kenapa harus malam? Kalau termasa harus malam, sudah kita rencanakan gimana. Mungkin ada mobil pengantar yang terhormat. Sama mobil pengantar, gak boleh berduaan. Misalnya ada ketiga atau keempat yang ini, yang menjadi teman ini. Dan bolehkah kita mengantarkan putri kita, apa, ukhti kita, teman perempuan kita yang tidak punya, yang harus pulang ke malam? Jawabnya adalah, yang pertama, jika itu bukan kebiasaan, boleh ya. Jika itu bukan kebiasaan. Kedua, jika kita tidak antarkan, akan lebih berbahaya. Ya kan? Kalau dia lebih berbahaya, dengan siapa nanti? Maka Anda menemani dia untuk mengantarkan, darurat. Masih dosa, banyak istighfar sepanjang jalan itu. Masih bukan, jangan rasa aman. Ini dakwah, ini kan Masya Allah. Demi keselamatan, kalau tidak ini. Mulai. Sudahlah setan, setan hawa nafsu, hawa nafsu. Jadi kalau memang dalam keadaan mendesak, ternyata tidak, anak hujan deras, mau keluar gak bisa, tiba-tiba kemalaman, daripada gak benar, maka kita antarkan dia. Hal itu adalah irtikabu akhafadzdzarraini, mengerjakan dosa yang ringan, kesalahan yang ringan, untuk menghindari daripada dia seorang perempuan gak karu-karuan tempatnya. Waktu sudah lewat sebetulnya. Kemudian masalah ngojek sama, memang di sini perlu adab ya, tata krama, karena berdempetan tubuh. Kita harus bedakan antara khalwah dengan ikhtilat. Kalau khalwah mutlak tidak diperkenankan. Kalau ikhtilat bercampur ini boleh. Laki perempuan bercampur dengan syarat tidak membuka aurat yang pertama. Kedua, matanya menjaga. Ketiga adalah tidak berdempet-dempetan kulit. Jadi gini tidak masalah lagi perempuan. Rasulullah pernah mengizinkan kok para wanita-wanita melakukan sholat hari raya itu fitri. Juga belajar bersama kaum laki-laki ada. Tidak terlalu kerojangan. Harus tidak boleh perempuan sama laki-laki. Tidak boleh. Bagaimana pendidikan dari mana Rasulullah mengajarkan. Tapi ingat dijaga. Dan paling bagus yaitu yang dijaga hati. Benteng itu hati. Tembok belum tentu. Kadang-kadang keluar dari tembok lebih ganas dari harimau. Makanya kita pengen benteng anak-anak kita di hati, akhwat, pengurus masjid, hati, kenalkan, punya rasa takut, budaya rasa malu, budaya menjaga kehormatan ini kalau sudah ada di putri-putri kita, enggak bisa. Sampai ada seorang alim dari Dimas mendidik, wahai putriku pandailah Anda untuk mengambil sandal Anda yang ada di kaki Anda. Kenapa? Kalau ada yang macam-macam, angkat sandalmu. Oh! Nah ini putri yang hebat nanti. Coba lah, kalau ada seorang putri dijailin sama seorang laki-laki, disapa, langsung ngangkat sandalnya. Oh, kayaknya si jelek, tapi laki-laki kagum, hebat nih, baru nih. Bukan berarti ngangkat sandal beneran, artinya bagaimana Anda menjaga wibawa Anda, kehormatan Anda. Jadi semua menjaga hatinya. Kalau sudah menjaga hati ini, makanya kita pengen, kalau kata guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, kalau ada banjir, jangan dibendung itu banjir. Jika banjir itu banjir bandang, tapi buatkan aliran air. Tidak mungkin kita membatasi pergaulan. Laki tidak boleh ketemu perempuan. Hidup di mana? Di hutan kali. Tapi bagaimana tetap laki bertemu dengan perempuan, hatinya terjaga. Lah ini pendidikan kita, makanya mulai pacaran. Mungkin pesantren kita termasuk pesantren yang enggak ada tembok laki dan perempuan. Tapi ingat nih, dan ada undang-undang melanggar pesantren, pacaran keluar, selesai. Kita enggak mau tanggung jawab di hadapan Allah, ditanya, kenapa kau punya santri banyak, pacaran begini, begini? Berat itu. Maka boleh kita membiasakan anak bagaimana bertemu laki dengan perempuan, tapi dia punya undang-undang di dalam hatinya, itu yang harus kita tanamkan. Tapi biarpun itu balik gedung tertutup, tapi sudah bacaannya, temennya, sampai ada sebuah pesantren begitu dahsyatnya ya, saling cerdas ya. Mau ngirim surat itu adalah tidak lewat pos, lewat Indomie. Indomie dibuka, dimasukkan surat, dilem lagi. Jadi dikasih merek, nanti tolong Indomie kerdus ini suruh pilih nih. Jadi nanti bakal masuk ke pondok putri, Indomie merek ini ada, pokoknya saya coret begitu. Di situ ada. Ada suratnya, nanti Indomie paling atas, paling kanan, ambil ini. Ya, subhanallah. Jadi dibeli Indominya. Kalau mau jahat. Kalau pokoknya, kalau hati ini tidak terbentengi, oh bakal bisa. Dengan cara apapun, masih bisa. Maka yang perlu kita bina untuk anak-anak kita, hatinya. Itu yang harus kita jaga. Baik. Kemudian, jadi yang merasa di masjid, Masya Allah, suatu kemuliaan, akhwat. Oh, akhwan yang ada di masjid, lebih jaga hati Anda, suri toladan. Anda suri teladan, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ini bisa diberdengarkan kepada yang lainnya. Jangan tertipu dengan bahasa dakwah Al-Quran, hadis Nabi, kirim-kirim SMS. Awas, jangan mengendarai, jangan nunggang Nabi Muhammad untuk syahwat dan hawa nafsu Anda. Teman yang jahat bisa menjadikan kita lebih baik. Gini loh ya, kalau tidak ada lagi kecuali dia, baru misalnya para wanita sudah meninggal semua, tinggal ada satu, Anda boleh biarpun fajir ya, daripada zina. Tapi masih ada pilihan yang lain, kenapa kita susah-susah? Jangan merasa kita mampu dengan ujian, sungguh belum tentu kalau saya diludahi muka saya ini adalah kuat. Jangan berkata, saya harus melatih kesabaran, saya berharap ada orang yang meludahi wajah saya. Itu orang dungu. Coba boleh gak kita mengatakan begitu? Siapa yang bisa meludahi saya akan menguji kesabaran saya. Tidak perlu, kita berdoa, ya Allah semoga orang baik-baik tidak menyakiti saya, biar saya mampu. Jangan ambil risiko. Kalau ada orang menasihati, memang kejahatan orang lain bisa kita menjadi kita baik. Jangan Anda mencari kejahatan. Di saat Anda didolimi oleh seseorang, baru nasihat ini berlaku. Pak, orang itu menjadikan Anda sabar, tabah. Baru benar. Tapi bukan berarti, carilah orang yang jahat, biar teruji keimananmu. Ada nasihat begitu. Jadi, nasihat itu benar di saat memang Anda bersama orang yang tidak benar. Maka nasihatnya apa? Ambil hikmahnya. Kalau ada orang zalim kepadamu, itu melatih kesabaran surga untukmu. Tapi yang belum, masa nasihati, wahai kaum laki-laki, carilah istri yang kurang ajar agar kamu masuk surga dengan istrimu. Enggak ada itu. Cari istri yang solehah. Kemudian ada yang mengadu, gimana istriku terlanjur enggak benar lah ini tadi pertanyaannya tadi. Ya. Lah kalau terlanjur gak bener, istriku gak bener, suamiku gak bener, gimana saya? Berupayalah untuk merubah dia. Dengan sebisa mungkin, sisi lain kedzaliman yang pernah mereka lakukan, Anda sadari bahwasanya itu adalah pahala kalau Anda didzalimi. Tapi jangan membiarkan kedzaliman. Kalau orang membiarkan kedzaliman, dungu. Dzalim, ada orang berbuat dzalim kepada kita, pahala kita. Tapi kalau kita membiarkan kedzaliman, bisa saja pahala ini habis. Anda mampu merubahnya, maka saat itu pun Anda harus merubahnya. Jadi tadi kalau ada yang sudah menikah, tak tanya, salah pilih ya. Barangkali begitu pertanyaannya. Kalau tadi contohnya membaik-baik, benar milih, ini telanjur suami saya, begini, begini. Anda harus punya upaya untuk merubahnya. Kalau ternyata tidak bisa, Anda berusaha lagi. Kalau ternyata tidak bisa, berusaha lagi sampai... Kalau ada batasnya, sholat nggak mau, suruh sholat nggak mau, ya sudah. Kalau memang dia suruh sholat nggak mau sampai berkali-kali, selesai mau apa lagi? Apa yang Anda cari di balik itu semuanya? Inginkah Anda mempunyai anak yang dididik oleh bapak yang tidak sholat? Ini kadang kita tunggu, alasannya apa? Sudah telanjur punya anak dua, terus gimana? Bu, sebelum punya anak 10 tuh. Harus punya ketegasan, wibawa. Abang, kalau abang masih belum sholat, mohon maaf abang, kayaknya tidak bisa diteruskan karena saya takut kepada Allah. Berani tidak ngomong begitu? Suaminya mikir, ini saya cinta pada istri saya. Iya neng, saya mau sholat. Karena ketegasan sang istri. Tapi istrinya dungung, lihat suaminya enggak sholat, diam. Aduh, saya punya istri goblok, benar saya enggak sholat, dibenarkan. Sampai ada ngomong, istriku enggak pernah ngantarkan saya kepada kemuliaan. Baik. Kemudian ini seorang tua yang memilihkan, masya Allah, orang tua yang memilihkan pasangan karena waktu ini mau dilanjut atau bagaimana ini? Orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya, ini ada hubungannya dengan wali adl. Kalau memang anak ini, jawabannya tetap jelas suasanya, karena Anda yang mencari sebab Anda tetap durhaka, tapi tinggal sekarang bagaimana minta maaf. Ada seorang tiba-tiba senang sama seorang perempuan, ringkasnya begitu. Ternyata orang tuanya tidak menyetujui. Akhirnya kami menghadap kepada kiai, kata kiai harus nikah daripada dosa. Mungkin saya akan terjerumus zina. Jawabnya apa? Orang tua masih tetap enggak mau, gimana ini? Saya menikah dengan kiai. Ya. Saya menikah dengan kiai, tapi ketahuilah saya selamat dari zina, alhamdulillah. Tapi durhaka kepada orang tua belum. Karena Anda mencintai dia itu karena Anda mencari sebab. Terus gimana saya agar kembali kepada orang tua saya? Tinggal sekarang itu setelah Anda menikah, bagaimana bisa berbakti yang benar? Karena ada orang melanggar Allah dan melanggar orang tua. Sudah tahu orang tuanya enggak setuju, akhirnya dengan cara melakukan yang haram sampai hamil. Di luar nikah, ya. Ada kan begitu? Orang tuanya enggak mau, saya jalur kiri. Ambil sampai hamil di luar nikah. Oh, yang dilanggar dua. Allah dilanggar, orang tua dilanggar. Na'udzubillah. Maka dari itu adik-adik, jangan sampai terjerumus di dalam pacaran menjadikan orang tua itu bertentangan dengan keinginan kita. Tapi tadi pertanyaannya, saya sudah terlanjur misalnya saya sudah melakukan seperti ini atas petunjuk kiai, bagaimana? Tetap harus Anda sadari, Anda memaksa menikah dengan dia karena Anda sendiri sudah terlanjur mencintai, dan sebab cinta pernah Anda ambil, maka Anda yang menjadikan sebab melanggar orang tua. Jadi Anda punya bagian durhaka kepada orang tua, tinggal sekarang mumpung ini orang tua masih ada, ayo kembali kepada orang tua. Jangan sisa gini lagi, jangan di sini nih. Dia sudah kecewa dengan ini. bukan berarti bebas. Nah, tidak apa-apa. Yang penting saya dapat halal. Hati-hati. Dan bisa saja Anda tidak diampuni oleh Allah, tapi ingat, Anda harus terus berusaha sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini karena waktu mungkin tidak bisa dilanjutkan. Kemudian masalah anak zina tadi, ya oke. Masalah anak zina, nasabnya kepada ibu, tidak ada nasab kepada orang tua. Ada orang hamil luar ini nasabnya kepada ibu. Tapi ingat ada pembahasan. Kalau ada anak zina, ibunya melahirkan dia tanpa bapak, tugasnya masyarakatnya menutup dia. Ingat, ini adalah ilmu ilmu yang lain yang tidak pernah kita yang harus dihadirkan. Kalau ada seorang hamil di luar nikah harus ditolong. Ini nanti pendidikan yang terakhir yang akan kita bahas insyaallah, itu ikuti terus. Bagaimana kita mendidik anak kita di saat mereka melanggar? Ini. Jadi bukan saja di anak mau sekolah, di saat anak melanggar ada pendidikan. Kadang anak hamil di luar nikah, naudzubillah. Memang itu tidak kita inginkan, tapi sudah terjadi. Gimana kita mendidiknya? Kadang ada orang tua mungkin karena tidak punya ilmu, mungkin anaknya malah dinikahkan dengan orang itu atau diusir. Lihat, semuanya tidak baik. Diusir jadi pezina di luar. Dinikahkan dengan orang itu, dia penjahat, fajir, pezina. Mau apa? Ini ada ilmunya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna ya Rabb. Allah muliakan ya Allah kami ya Allah dengan anak-anak kami. Muliakan kami dengan orang tua kami ya Allah. Maka jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa benar-benar berbakti kepada orang tua kami. Dan jadikan kami orang tua yang benar-benar bisa mendidik anak-anak kami. Sehingga kami dan orang tua kami, kami dan anak kami adalah menjadi ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, zaman ini ya Allah pengaruh. Pengaruh yang tidak baik ya Allah. Berada di sekitar kami, di tempat kami. Sungguh berat kami mendidik anak-anak kami. Tapi kami yakini anak-anak kami adalah amanat. Anak-anak kami nikmat darimu, akan tapi sekaligus itu amanat ya Allah. Kami harus mendidik mereka ya Allah. Kami harus menuntun mereka ya Allah. Akan tetapi kami sadari ya Allah, kami tidak akan mampu mendidik anak kami dengan benar kecuali Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Maka ya Allah, berikan kepada kami pertolongan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Hadirkan putra-putri Anda di dalam hati Anda saat ini ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami itu ya Allah. Anak kami yang itu ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan untuk mendidik anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan mereka anak-anak yang bakal menjadikan sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan itu anak mereka itu anak-anak yang bakal menjadikan sebab kami masuk surgamu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah. Kami takut disebutkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad banyak orang tua masuk neraka gara-gara anak. Maka kami tidak ingin masuk neraka gara-gara anak-anak kami ya Allah. Dan kesalahan kami ya Allah, di antara yang hadir di tempat ini ada yang telah salah mendidik anak mereka, maka ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada anak mereka yang telah salah, dan berikan pengampunan kepada orang tuanya yang telah salah mendidik ya Allah. Ampuni semua yang hadir di tempat ini ya Allah, yang telah salah mendidik anak-anak mereka ya Allah. Ampuni mereka dan kami ya Allah. Kami semua ini ya Allah, ya Allah, kami semua ini ya Allah. Berikan kepada kami bimbingan ya Allah, untuk diri kami sendiri ya Allah, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, dan pertemukan kami kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang maha pengasih, berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang yang sesungguhnya kepada putra-putri kami. Kasih sayang yang kami rasakan, kasih sayang yang kami sadari, yaitu kasih sayang kami di dunia untuk ya Allah keselamatan anak kami di akhirat nanti ya Allah. Jangan sampai kasih sayang kepada anak kami hanya sebatas di dunia ya Allah. Ya Allah, senantiasa ingatkan kami akan keselamatan anak kami di akhirat ya Allah, sehingga kami tidak akan membiarkan anak kami melakukan kesalahan. Ingatkan kami ya Allah, kami sering lalai dan lupa ya Allah. Kami sering tertipu bahwasanya kebahagiaan anak kami seolah-olah hanya di dunia. Kami sering lupa untuk akhirat mereka, dan kami pun jarang mendidik mendidik untuk akhirat mereka. Padahal kehidupan mereka di akhirat lebih panjang, ya Allah. Di dunia hanya 60, 70, 80, 100 tahun, ya Allah. Tapi kami sering lalai dan lupa, ya Allah. Maka berikan kepada kami, peringatkan kami, agar kami sadar terus, ya Allah, bahwasanya kehidupan anak kami adalah nanti di akhirat. Sehingga kami bisa benar-benar terus berjuang untuk mendidik anak kami. Menjauhkan mereka dari malapetaka dan bencana, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan anak-anak kami. Dan yang belum mendapatkan putra, berikan kepada mereka putra yang soleh-soleha, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan anak-anak kami dari zina yang hina dan kehinaan yang saat ini banyak terjadi perzinaan di anak-anak sekolah, ya Allah. Jauhkan mereka dari zina, ya Allah, yang hina dan kau hinakan. Mungkin ada di antara kami dan anak-anak kami ada yang terpeleset dalam zina, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, ya Allah. Segala urusan kami dan lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkan lah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat wal afiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami di saat, ya Allah, kami Kau ridai, orang tua kami Kau ridai, anak-anak kami Kau ridai. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, iman, iman, ya Allah. Iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf terlambat sedikit dan mohon doa selalu, dan insyaallah minggu depan tidak terlambat, insyaallah. Tadi mulainya terlambat. Wan Allah billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala tahal yamani. Salatullah ala tahal yamani. Jafi'il khalqi fi yawmil qiyamah. Jafi'il khalqi fi yawmil qiyamah.